Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala syahidin. Selain haram mensolati jenazah kafir, haram juga mensolati jenazah syahid. Jadi mensolati jenazah yang berstatus syahid itu hukumnya haram. Keharaman ini berdasarkan dari hadis sahih yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan para pejuang Islam yang terbunuh di Perang Badar untuk memerintahkan untuk memakamkannya bersama dengan darah-darah mereka, dan Nabi memerintahkan untuk tidak memandikan dan juga tidak mensolati. Jadi ada hadis yang menceritakan tentang itu. Kemudian ada juga hadis yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad di suatu hari mensolati pejuang-pejuang yang meninggal di Perang Uhud seperti Nabi mensolati mayit. Jadi ada hadis yang seakan-akan menceritakan Nabi mensolati para pejuang Perang Uhud. Tetapi hadis itu oleh para ulama seperti dalam kitab Majmu' diartikan dengan tidak mensolati, ya, tidak mensolati tetapi mendoakan. Jadi walaupun redaksi hadisnya menggunakan sholat, tetapi yang dimaksud adalah mendoakan, mendoakan mereka seperti halnya doa untuk jenazah. Yang memperkuat ini adalah kesepakatan ulama, ya. Jadi ulama sepakat bahwa hukum mensolati orang yang meninggal dan berstatus syahid itu hukumnya haram. Wa huwa biwazni fa'ilin bima'na maf'ulin li'annahu masyhudun lahu bil jannah. Ini sekarang mengenai alasan dari penamaan syahid. Mengapa orang yang meninggal di medan peperangan dinamakan syahid? Jadi kata syahid itu kalau ditinjau dari sisi syaraf itu berwazan fa'ilun. Yang jadi dalam kajian sorof wazan fa'idun itu maknanya bisa dua, ya, bisa bermakna maf'udun isim maf'ul, bisa juga bermakna fa'idun isim fa'il, dan kedua wazan itu bisa untuk mengartikan kata syahid. Jadi syahid ini bisa bermakna maf'ulun atau isim maf'ul karena dia disaksikan, disaksikan dengan masuk ke surga. Jadi syahid yang bermakna syuhud, yang bermakna masyhud, orang yang disaksikan, itu maksudnya adalah karena dia disaksikan dengan adanya surga. Jadi dia diperlihatkan adanya surga. Di saat dia meninggal ada yang bersaksi untuknya untuk mendapatkan surga. Ada juga yang berpendapat bahwa mengapa dinamakan syahid karena nanti saat dibangkitkan dari kubur ada yang bersaksi atas kematiannya, ada yang bersaksi atas kematiannya, dan lukanya itu mengalirkan darah, ya, dan darah itu termasuk yang bersaksi. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa dinamakan syahid karena malaikat rahmat mereka menyaksikannya dan mengambil nyawanya. Jadi malaikat yang menjadi saksi itu adalah makna yang pertama. Alfa ibun li'anna ruhahu tashhadul jannah qabla wairi. Ini arti yang kedua, ya. Jadi bisa bermakna bisa bermakna maf'ulun, isim maf'ul, bisa bermakna fa'ilun. Kalau fa'ilun berarti isim fa'il, orang yang melakukan, subjek, ya. Karena fa'il itu subjek, karena maf'ul itu objek. Jadi bisa bermakna fa'ilun karena ruh dari orang yang mati syahid mereka menyaksikan surga sebelum yang lain, sebelum yang lain. Jadi ini adalah makna yang kedua, ya. Makna yang kedua. Wa yutlaqu lafdz syahid wallahu a'lamu bisawabi.